إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُدَّسَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَأْسِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Masih melanjutkan dari kitab Tauhid pada babu Qaulullah Ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Bab firman Allah Ta'ala, apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah, maka tidaklah merasakan aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Bab ini mencakup dua hal. Yang pertama, bab poin yang pertama adalah perkara merasa aman dari makarnya Allah. Ini termasuk di antara hal yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Poin yang kedua, al-kunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmatnya Allah. Dua perkara ini adalah yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Sehingga muallif rahimahullah memasukkan dalam kitab tauhid. Karena orang yang bertauhid memiliki prinsip al-khauf, merasa takut dari azabnya Allah. Dan orang yang bertauhid memiliki prinsip ar-roja, berharap dengan rahmat Allah. Sehingga kalau ada seorang yang dia memiliki dua perkara ini, merasa aman dari makar Allah, berputus asa dari rahmatnya Allah, berarti hilanglah kesempurnaan tauhid padanya. Makanya dimasukkan dalam kitab tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian telah disebutkan dalilnya surat Al-A'raf 99 dan juga surat Al-Hijr 56. Ayat sebagai dalil yang digunakan oleh para ulama kita tentang dua perkara yang tercela tadi, bahkan termasuk dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, pada pertemuan sebelumnya telah kita masuk hadis Ibnu Abbas. Ali bin Abbasin anna Rasulullah. Dari Ibnu Abbas bahwa radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anil kabair. Kata Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Bahwasanya Nabi pernah ditanya tentang dosa besar. Faqala, maka beliau menjawab, asyirku billahi. Dosa besar itu yang pertama adalah asyirku billahi, berbuat kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, al-ya'su min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, wal-amnu min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah. Hadis ini dibawakan oleh muallif rahimahullah dengan sanad yang hasan, dikeluarkan oleh Bazzar dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Dalam hadis ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa dosa itu dibagi dua macam. Yang pertama, dosa-dosa yang kecil. Yang kedua, dosa-dosa yang besar. Shagair wa kabair. Jadi di sini pertanyaan Rasul, pertanyaan yang diajukan kepada beliau, manakah dosa-dosa besar itu? Berarti di sana ada dosa kecil. Dengan dalil dalam Al-Qur'an, di sana ada dosa kecil adalah surat An-Nisa 31. Juga dalam surat An-Najm 32. Sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Yang kesimpulannya apa? Dosa itu tidak satu tingkatan. Kejelekannya, ancamannya, bahayanya. Namun dosa itu bertingkat. Ada yang besar, ada yang kecil. Barakallahu fikum. Dikatakan dosa besar kemarin adalah kata Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kullu ma rutiba alaihi uqubatul khassah. Dikatakan dosa besar setiap dosa yang diberikan azab secara khusus. Setiap dosa yang diberikan kepadanya dosa uqubah, ancaman atau siksa secara khusus. Begitu. Baik itu kanat fi dunia au fil akhirah. Baik sisa siksanya itu, azabnya itu, sanksinya itu di dunia atau di akhirat. Itu diantara pengertian dosa besar. Maka dikatakan dosa besar berarti umum. Pokoknya semua dosa yang diiringi bagi pelakunya dengan azab, siksa yang khusus. Seperti bezina. Bezina itu pelakunya diiringi dengan ancaman. Azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuk. Hukumannya dicambuk 100 kali. Berarti di sini menunjukkan dosa besar. Kenapa? Ada uqubah yang langsung. Demikian pula setiap jenis dosa. yang diiringi setelahnya uqubah, seperti laknat. La'anallah akilu riba wa mukilah wa syahidahu wa katibahu. Allah melaknat orang yang makan riba, diberi makanan dari hasil riba, atau yang menyaksikan transaksi riba, atau yang mencatat. Semuanya terlibat mendapatkan laknat Allah. Berarti dosa besar. Kenapa? Diiringi dengan laknat dari sisi Allah. Sehingga dengan demikian tidak dibatasi dengan 37. Berarti setiap dosa yang diiringi setelahnya uqubah khasah fid dunya aw fil akhirah, itu dosa besar. Adapun dosa yang kecil, dosa yang tidak sampai ancaman seperti yang disebutkan padanya. Nah, adapun dosa kecil, ini dosa yang bisa dilebur dengan ketaatan. Seperti sholat 5 waktu, melebur kesalahan dosa-dosa kecilnya. Jum'at ilal Jum'ah, Ramadan ilal Ramadan, kafarah lima bainahun, ida ujtini batil kabair. Salat Jum'at menghapus dosa sampai Jum'at mendatang. Puasa Ramadan menghapus sampai Ramadan yang akan datang. Selama orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Selama orang itu menjauhi dosa-dosa besar, berarti dosa kecil akan dihapus ketika menjalankan ketaatan dan ketika menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar yang paling besar, syirik kepada Allah. Maka jangan sampai ketaatan diiringi dengan kesyirikan. Barakallahu fikum. Itu kurang lebih khulasah pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ucapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas ini, ketika ditanya dosa besar itu apa ya Rasulullah, qala asyirku billah. Kita rinci yang pertama, kesyirikan kepada Allah. Syirik itu dikatakan oleh para ulama ibadatun ghairillah bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah. Syirik itu artinya beribadah kepada selain Allah dengan menggunakan segala jenis ibadah. Syirik itu artinya beribadah kepada selain Allah bi ayyi naw' min anwa'il ibadah, dengan menggunakan segala jenis dari jenis ibadah. Wa in kana hadzal ma'bud sanaman aw hajara. Apakah yang disembah itu berupa batu atau pohon? Aw hayyan aw mayyita, orang yang hidup atau orang yang mati? Aw qabran, ataupun kuburan. Maka segala bentuk praktek ibadah yang dilakukan kepada selain Allah, kepada batukah dengan minta syafaat, taqarrub, bernazar, i'tikaf, diberikan kepada selain Allah, itu syirik namanya. Atau mengharap barokah dengan air bertuah, ini menunjukkan dia memberikan pengharapan kepada selain Allah, dan ini termasuk praktek kesyirikan. Nah, itu syirik, dosa besar yang paling besar. Wa zahir, kata Syekh Utsaimin, antum lihat dalam kitab, zahirul itlaq. Nabi mengatakan asyirku billah, dosa besar yang pertama berbuat syirik kepada Allah, zahirul itlaq. Secara zahir mutlak. Mutlak secara zahir, maksudnya annal murada bihi asyirkul asgharu wal akbaru. Maksudnya mutlak secara zahir bahwa yang dimaksud syirik syirik yang asghar, yang kecil, wal akbaru, dan yang besar. Karena syirik itu ada yang kecil, ada yang besar. Jadi segala jenis syirik itu dosa besar. Wa huwa zahir, dan itu yang nampak dari ucapan beliau. Lianna syirkal asghar akbaru minal kabair. Karena syirik kecil itu sebesar-besar dosa-dosa besar. Lebih besar dosanya dari berzina, mencuri, merampok. Dosa besar. Yang paling besar dari dosa-dosa besar. Berarti tugas yang mulia. Menerangkan kepada umat manusia apa itu syirik. Kenapa? Akan menyelamatkan dari sebuah jenis dosa yang terbesar. Kalau korupsi, membunuh orang, itu dosa besar. Itu termasuk dosa besar, tapi ada yang lebih besar. Syirik kepada Allah, walaupun kecil. Syirik yang kecil, contohnya riya. Beribadah tapi ingin mendapatkan pujian manusia. Beribadah tapi ingin mengharapkan dari dunia pujian orang. Sum'ah awriya. Wal'iyadu billah. Qala Ibnu Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika menerangkan dosa syirik. La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Berkata Abdullah bin Mas'ud, la an ahlifa billahi kadziba, seandainya saya bersumpah dengan menggunakan nama Allah, wallah billahi tallahi, kaziba, dalam keadaan dusta. Saya bersumpah menggunakan nama Allah, wallahi, tapi dusta. Ahabu ilayya, lebih aku cintai. Lebih aku cintai, min an ahlifa bighairihi sadiqan. Daripada saya bersumpah dengan menggunakan selain Allah, walaupun benar, sumpahnya benar, tapi yang dipakai untuk bersumpah nyiloro kidul misalnya. Demi saya bersumpah atas kehormatan penjaga laut, penjaga gunung ini, saya bersumpah. Dia memakai sumpah tapi atas nama selain Allah, itu syirik. Adapun kalau bersumpah pakai nama Allah tapi dusta, itu maksiat. Berarti syirik itu lebih jelek daripada bermaksiat. Bid'ah lebih jelek dari maksiat. Makanya kata para salaf, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada praktek maksiyah. Kenapa? Karena kalau orang sudah berbuat kebid'ahan, sulit untuk bertobat. Karena dia melakukan sebuah praktek yang diyakini pakai petunjuk. Petunjuk, tapi sebenarnya bukan petunjuk dari agama. Demikian pula kesyirikan adalah sebuah kemaksiatan yang lebih jelek daripada bermaksiat, bersumpah dusta. Barakallahu fiik. Wa dzalika li anna sayyi'ata syirki a'zham min sayyi'atil kadzib. Kata Syekh Utsaimin, karena bersumpah dengan menggunakan selain Allah itu adalah kejelekan syirik, dan itu lebih besar kejelekannya daripada min sayyiatil kazibi, daripada jeleknya berdusta. Fadalla ala anna syirka min kabair mutlaqan. Maka di sini kata Syekh rahimahullah menunjukkan syirik termasuk dosa-dosa besar secara mutlak. Wa syirku billah, dan syirik di sini ya wa dhammanu asyirku birububiyatihi au uluhiyatihi au bi asma'ihi wa sifatihi. Yang kedua, di samping syirik secara mutlak yang besar atau yang kecil, juga syirik di sini terkandung. Yang pertama, syirik di dalam rububiyah. Rububiyah artinya meyakini ada pencipta selain Allah, pengatur alam semesta yang memberikan rezeki, menurunkan rahmatnya dari selain Allah. Itu syirik rububiyah. Meyakini di sana ada yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah. Syirik rububiyah. Au uluhiyatihi, ataupun syirik dalam bi uluhiyatihi, dalam uluhiyah, ibadah. Ibadah artinya menjalankan suatu perkara seperti bernazar, seperti beriktikaf, seperti khauf, takut, dan yang sejenisnya. Dan yang ketiga termasuk mencakup syirik dalam asma wa sifat. Bi asma'ihi, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ma'asyiral muslimin, dosa syirik, dosa yang tidak akan terampuni. Ketika kita mati na'uzubillah, masih membawa dosa syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni jika Allah disekutukan dengan sesuatu. Bagi orang wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, namun Allah mau mengampuni dosa di bawah syirik, dari dosa-dosa besar sekalipun, bagi yang dikehendaki. Juga syirik menghapus semua amal baik kita. Nabi diancam oleh Allah dalam surat Az-Zumar, la in asyrakta la yahbathanna amaluk. Nabi diancam, kalau kamu melakukan kesyirikan kepada Allah, niscaya hapus amal baikmu. Amal baik yang dilakukan seorang hamba dihapus oleh Allah Azza wa Jal. La yahbathanna amaluk wa la takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Sudah beramal, amalannya tidak diterima. Faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Betapa ngerinya perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dosa besar yang paling besar. Ini dosa besar yang pertama. Yang kedua, qauluhu al-ya'su min rauhillah. Dan ini bab yang sedang kita bahas. Ar-rauhu artinya al-ya'su, berputus asa. Faqdur raja'i birauhi, hilangnya harapan dari rahmat Allah. Faqdur raja birrauh, hilangnya harapan-harapan dari rahmat Allah. Maka ar-rauh bi fathhi ra qaribun min makna rahmah. Rauh dalam hadis ini dengan di fathah huruf ra, rauh, itu maknanya mendekati makna rahmat. Wa huwa, adapun rahmah, al-faraj wa tanfis. Rahmat artinya al-faraj, kelonggaran. Wa tanfis, kemudahan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang sedang ditimpa kesempitan dan kesulitan, jangan berputus asa dari pertolongan Allah. Ketika Nabi diusir oleh orang Arab, oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau pun pergi ke Taif. Sampai di kota Taif, dilemparin batu. Dia pun pulang ke Mekah. Maka Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yang menemani beliau menyadari, kita akan kembali ke Mekah ya Rasulullah. Karena sudah tahu orang Mekah itu memusuhi, mengusir, membunuh. Kita akan kembali lagi ke Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Usamah ibni Zaid, ya Usamah, ya Usamah, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Wahai Usamah, sesungguhnya Allah zat yang menjadikan apa yang kamu lihat farajan wa makhraja, kelonggaran dan jalan keluar. Ada jalan keluar. Optimis Nabi. Tidak pesimis. Walaupun sudah diusir, berdakwah ke Taif, dilempar lagi, ingin balik ke kota Mekah. Optimis. Padahal kondisi sudah sedemikian parah permusuhan orang musyrikin. Tapi Nabi optimis. Wahai Usamah, Allah yang menciptakan apa yang akan kamu lihat. Apa itu? Kemudahan, jalan keluar. Demikianlah Nabi kita. Untuk jangan sampai memiliki sifat pesimis, terus berdakwah. Sekalipun seluruh manusia memusuhi, berjalanlah di atas jalan beliau. Pasti ada jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangannya, pasti ada jalan keluar. Barakallahu fiik. Selanjutnya, wal ya'su min rahilah min kabairi zunub. Sehingga kalau begitu, berputus asa dari rahmat Allah, termasuk dosa-dosa besar, linataijihi sayyi'ah. Karena berputus asa itu hasilnya jelek. Hasil yang akan diperoleh adalah kejelekan. Kenapa? Kejelekannya apa? Wa may yaqnut min rahmatillah, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah, illa dhalun, kecuali orang sesat. Ya, tersesat. Kalau kita memang berdakwah di jalan Allah, yang punya dakwah Allah. Kalau di atas jalan Allah Ta'ala, akan ditolong. Optimis. Jangan suudon. Jangan berprasangka jelek dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah dekat. Selama kita di atas sunnah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan para ulama al-kibar, akan datang petunjuk. Barakallahu fikum. Demikian pula apa yang diingatkan oleh Nabi Ya'qub. Ketika Nabi Ya'qub kehilangan anak kesayangannya Yusuf, maka sekian lama berpisah, menangis, sedih berpisah dengan anaknya, masih terus berusaha menyuruh anak-anak yang lain cari Yusuf. Fatahassasu min Yusuf wa akhih, cari informasi Yusuf dan saudaranya yang hilang. Dia pesan, cari. La tai'asu min rahillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Lihat. Begitulah para nabi. Ketika ditimpa kesempitan dan kesulitan, tidak berputus asa, optimis. Ternyata betul Allah kabulkan husnudzon, prasangka baik. Allah datangkan Yusuf alaihi salam, dikumpulkan kembali Yusuf setelah semenjak kecil dibuang oleh saudaranya. Bertemu sudah menjadi orang besar, seorang menteri di kota Mesir. Sekian lama tidak ketemu, ketemu juga, optimis. Itu orang mukmin. Jangan seperti orang kafir, putus asa, minum apa? Minum racun. Biasa selesai urusan, padahal kematian bukan menyelesaikan urusan dia. Orang min optimis. Itu orang mukmin. Maka jangan berputus asa. Akibat jelek. Wa qauluhu yang berikutnya, yang ketiga, al-amnu min makrillahi. Dosa besar yang ketiga, barakallahu fikum, merasa aman dari makarnya Allah. Apa itu makar Allah? Bi an ya'siyallaha ma'a istidrajihi bin ni'ami. Yang dimaksud makar adalah seorang bermaksiat kepada Allah ma'a istidrajihi bin ni'am, dengan dipenuhinya kenikmatan-kenikmatan dunia. Bermaksiatnya seorang kepada Allah dengan dipenuhinya oleh Allah kenikmatan-kenikmatan dunia. Dia bisa bermaksiat, tapi ada jalan keluar dari kenikmatan dunia. Jadi dunia yang dia dapatkan justru memperlancar maksiatnya. Itulah istidraj. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 182-183. Walladzina kadzabu biayatina sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum innakaidi matin. Walladzina kadzabu biayatina, dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, sanastajrijuhum, kami akan penuhi untuk mereka, akan kami penuhi untuk mereka nikmat dunia, min haitsu la ya'lamun, dari tempat yang mereka tidak ketahui. Urusan dunia diperlancar dari segala cara. Wa umli lahum, dan terus kami berikan atas mereka, inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku sangatlah kuat. Jadi orang itu tertipu. Kenapa tertipu? Dikira Allah menyayangi dia. Dikira dengan semakin banyak diberi nikmat dunia, oh Allah sedang menyayangi saya. Bukan. Justru Allah sedang memperlancar kepada dia semakin mudah bermaksiat. Itu istidraj. Itu namanya sanastajrijuhum, istidraj. Barakallahu fikum. Dan ini dosa besar yang ketiga dari dosa-dosa besar. Wa zahirul hadis al-hasah. Zahir hadis ini, yakni zahir hadis ini, annan Rasulullah SAW su'ilan kabair, Rasulullah SAW ditanya tentang dosa besar, maka beliau menyebutkan tiga jenis. Zahirul hadis al-hasah. Cuman tiga. Namun walaisa kadzalik, bukan tiga itu sebagai batasan. Kenapa? Li'anna hunaka kabairu ghairi hadhihi. Karena di sana ada hadis yang menyebutkan dosa-dosa besar selain tiga ini. Naam. Walakin Rasul sallallahu alaihi wasallam yujibu kulla sa'ilin bima yunasibu halah. Namun kata Syekh, Nabi akan menjawab setiap penanya, orang yang bertanya, sesuai dengan keadaannya. Nabi ditanya oleh seorang, lihat yang bertanya, jawaban yang pas untuk dia. Contohnya ini, Nabi ditanya dosa besar itu apa? Asyirku billah, al-ya'su min rahillah, wal-amnu min makrillah. Namun di sana ada hadis yang lain. Suatu saat Nabi ditanya, su'ila ayudan bin a'bam, ya Rasul, apakah dosa besar yang paling besar itu? Qala anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaquka. Beliau mengatakan dosa besar yang sangat besar yang pertama, kata beliau, engkau menjadikan untuk Allah tandingan padahal dia yang menciptakanmu. Ya, syirik. Yang kedua, an summa ayyu, lalu apalagi ya Rasul? Qala an taqtula waladaka khasyata ayut imamak, engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu. Membunuh jiwa seorang anak dibunuh lantaran khawatir ikut makan bersamamu. Ini dosa besar, membunuh anak sendiri karena takut, alasannya takut tidak bisa memberi makan. Yang ketiga, summa ayu, lalu apa lagi ya Rasul? Qala antuzaniya halilata jarik, engkau berzina dengan wanita tetanggamu. Ini semua dosa besar yang sangat besar. Syirik kepada Allah, membunuh anak sendiri, anak yang seharusnya diharapkan meneruskan kesolehan kita malah dibunuh. Alasannya sepele lagi, nanti kalau tambah anak saya tidak bisa memberi makan, mendingan tak bunuh saja. Alhamdulillah. Anak itu yang menanggung rezekinya Allah. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka anak. Yang menanggung rezeki bukan kita, Allah. Kenapa pusing? Kalau memang Allah sudah memberikan kepada kita anak, berarti Allah sudah menjamin rezekinya. Tinggal ikhtiarnya kita. Memohon kepada Allah. Kalau itu amanah, tidak mungkin Allah memberikan sebuah amanah sesuatu yang kita tidak mampu. Optimis. Barakallahu fikum. Kalau membunuh orang lain dosa besar, tapi lebih besar membunuh anaknya sendiri. Demikian pula berzina, dosa besar, namun lebih besar lagi berzina dengan tetangga. Hak-hak tetangga tidak dijaga. Tetangga seharusnya dimuliakan. Tetangga seharusnya jangan disakiti. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falayudhi jarah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, jangan menyakiti tetangga. Menzinai anak tetangga, istri tetangga, ini sebuah kejahatan yang sangat jahat. Kenapa? Tetangga orang kadang kita percaya, kita mau pergi, tolong jaga kunci ini rumah, titip. Percaya betul kepada kita. Ternyata dikhianat. Berkhianat kepada orang yang kita memberikan kepercayaan. Ini lebih jelek lagi. Berzina dengan selain tetangga juga dosa besar. Namun dengan tetangga lebih jelek. Berarti tiga di sini bukan batasan. Cuma Nabi menjawab sesuai keadaannya. Makanya kata Syekh, fala'allahu ra'a hadza sa'ila indahu syai' minal amri min makrillah wal ya'su min rahilah. Bisa jadi Nabi menjawab kepada penanya ini karena pada orang tersebut ada padanya merasa aman dari makar Allah. Ada pada orang tersebut berputus asa dari rahmat Allah. Makanya Nabi menjawab dengan jawaban tadi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadan Muhammadin wa sallallahu subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.